Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Terakhir yang kita pelajari, terkait dengan syubhat ar-ruhaili, memberi persyaratan, syarat yang keempat, dengan menukil ucapan Ibnu Taimiyah dalam masalah mengatasi mafsadat, ya, bahwa tidak boleh mengatasi mafsadat yang lebih kecil dengan sesuatu yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Kaidah ini benar, tetapi ini dijadikan sebagai alat oleh Ibrahim ar-Ruhaili untuk menyalahkan Ahlussunnah Jamaah sekarang ini, menjadikan Ahlussunnah Jamaah pada posisi tersudut, terpojok, terkait dengan tahdir mereka kepada Abu Hasan dan Ali Hasan dan semacamnya. Ya, seakan Ahlussunnah Jamaah di sini membuat keonaran, kekacauan, perpecahan dengan mentahdir mereka, dan bahwa itu seakan adalah mafsadat yang lebih besar, padahal sebagaimana telah diterangkan kemarin tidak demikian. Ya, Al-Mujahid Al-Allamah Imam Jarhut Ta'li Syekh Rabi secara khusus sudah bersabar sedemikian rupa bertahun-tahun menasehati Abul Hasan secara pribadi dalam keadaan banyak orang yang tidak tahu, umuman orang tidak tahu, menasihati Ali Hasan. Ulama yang lain juga sudah melakukan itu tanpa ditahdir, dinasihati, dinasihati, ya, dipanggil saudara, ya, akhuna Ali Hasan, ya, barangkali dia rujuk kepada al-haq, seperti itu, ya, bertahun-tahun, bertahun-tahun. Juga kami sebutkan kemari Abdurrahman bin Khalid juga sebelum ditahdir dengan hiaturahnya, dinasihati bertahun-tahun, tetapi tidak ada hasilnya. Justru mereka berbalik menyerang Syekh Rabi, menyerang ulama. Ya, mereka mendatangkan kaidah-kaidah yang itu modifikasi dari kaidah Ikhwanul Muslimin yang intinya adalah meruntuhkan prinsip al-wala wal-bara tampak dengan tazkiyah rekomendasi Abu Hasan kepada ahlul bidah al-ahwa, takfiri, dikatakan alim seperti Maghrawi, Ali Hasan juga begitu, ya. Sampai di negeri kita misalkan Ali Hasan merekomendasi mubtadi besar pendiri al-irsyad bahwa dia adalah mujaddid dakwah salafiyah di Indonesia, ya, yaitu Ahmad Surkati. Sampai akhirnya pada puncak penyimpangan mereka yang itu berjalan di atas dakwahnya Jamaluddin Al-Qasimi, ya, yang membela bid'ah kubra, tokoh-tokoh pentolan-pentolan, ya, bid'ah kubra, bid'ah-bid'ah terbesar yang tingkatannya kufur, yaitu seperti Jahmiyah bin Sofwan, tingkatannya kafir, tokoh Jahmiyah. Ya, Ibnu Arabi yang tingkatannya kafir, tokoh ekstrem Sufiya yang membawakan akidah Ittihadiyah Wahdatul Wujud, tokoh Rafidhah, ya, Mulhid Nusair At-Tusi, ya, dan yang lainnya. dan itu berjalan di atas dakwah gurunya Jamaluddin Al-Qasimi, siapa? Muhammad Abdul Misri, yang ternyata dia, kata Syekh Rabi, tokoh besar gerakan Masuniyah, Freemasonry, gerakan organisasi Yahudi yang bermaksud untuk mengkafirkan alam ini. Nah, ketika Adnan Al-Ur, Abul Hasan, Ali Hasan mendukung, ya, seruan persatuan seluruh umat beragama sedunia, ya, penyamaan seluruh agama, kebebasan memeluk agama apa saja, karena semua agama itu baik, sama. Ini kan kekufuran. Nah, akhirnya ketemu jalan dakwanya dengan, ya, dua tokoh sesat tersebut yang disebutkan. Nah, mereka seperti itu tingkatannya. Kemudian ditahdir, dihajar oleh ulama kita, dan kita berjalan bersama dengan ulama kita, dan dengan itu kita mentahdir, ya, ekor-ekornya yang ada di negeri ini, ekor-ekornya mereka, ya, Halabiyun, Ruhailiyun, Hasaniyun, ekor-ekornya di negeri ini, ya, Turathiyun, ya, dai-dai yang berjalan bersama Ihya Turath, pembela Ali Hasan, pembela Abul Hasan. Nah, ya, Abu Nida, Yazid Jawas, Hakim Abdad, dan yang lainnya, Firanda, Abdullah Zain, ya, dengan corong Radio Raja mereka, ya, ya, Sururiyun, Yayasan As-Sofwa, Yusuf Baisa, dan yang lainnya. Hah? Ketika mereka semua ini ditahdir, ini kemudian dituduh bahwa ini mendatangkan mafsadat yang besar daripada fitnah mereka. Nah, ini buhtan, tuduhan. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini oleh Syekh Rabi', karena di sini Ruhaili bertameng dengan kalam Ibnu Taimiyah. Kalam Ibnu Taimiyah benar pada tempatnya. Yang jadi masalah penempatan kalamnya Ibnu Taimiyah ini dibawa ke fitnah sekarang ini. Ya. Dan kemudian Ar-Ruhaili membela Abul Hasan. Ar-Ruhaili ikut membela Abul Hasan. Dan dengan nasihat ini tujuannya adalah untuk membela mereka. Nah, ini tidak benar. Nah, karena itu kata Syekh Rabi, saya berkeyakinan, yakin seyakin-yakinnya bahwa Ibnu Taimiyah pasti, ya, memandang bahwa kesyirikan, kekufuran, dan al-bid'ah al-kubra, bid'ah-bid'ah yang terbesar, yaitu bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Rafidhah, bid'ahnya Sufiyah, Hululiyah, Ittihadiyah, kan itu bid'ah itu tingkatannya kufur. Bahwa itu adalah fasad yang besar. Apalagi di atasnya itu. Ya, kesyirikan, kekufuran, dan bid'ah kaum Jahmiyah, kaum Rafidhah, kaum Sufiyah itu, apalagi di atasnya bid'ah-bid'ah itu. Dan kalian kalau melihat sejarah bid'ah-bid'ah ini dalam perjalanan sejarah merusak di muka bumi. Ya, bid'ahnya kaum Jahmiyah pernah berakibat fitnah mereka terbunuh sekian ulama pada masa fitnah mihnah yang pahlawannya adalah Imam Ahmad. Sekian ulama dibunuh karena mereka ingin menanamkan akidah bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Itu Jahmiyah Mu'tazilah itu. Nah, fitnahnya kaum Rafidhah, Rafidhi Nusair At-Tusi ini, jadi sebab teruntuhnya Khalifah Abbasiyah, justru memberi kesempatan kepada tukang-tukang sihir, ahli-ahli nujum, wakuf-wakuf justru diserahkan untuk mereka. Ya, sampai ingin berusaha menggantikan Al-Quran dengan rumus-rumusnya, kaidah-kaidahnya Ibnu Sina, imamnya para pengingkar agama Ibnu Sina, tapi tidak berhasil dia. Kaum Rafidhah coba apa sekarang yang dilakukan Rafidhah dengan Irannya sekarang, Khomeini. Ya, kaum Sufi pada masa Ibnu Taimiyah berhasil punya kedudukan di pemerintahan sehingga menjadi tersebar akidah Asy'ariyah Sufiyah dengan buku-buku mereka. Sampai sekarang ini, bahkan di negeri kita orang-orang menyangka bahwa Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ariyah Sufiyah besar di negeri ini dan di banyak negeri. Nah, dan banyak orang yang meyakini wahdatul wujud, akidah kufurnya Ibn Arabi. Nah, Ibn Taimiyah keluar masuk penjara, Ibn Qayyim sampai diseret. Ini semua. Hah? Tidak mungkin ulama seperti Ibn Taimiyah dan yang lainnya memandang bahwa kesyirikan, kekufuran, bid'ah besar terbesar tersebut adalah fasad kerusakan yang ringan, yang kecil, yang kemudian ya ketika ditahdir, dihajar tokoh-tokoh ya bid'ah tersebut dianggap bahwa ini menimbulkan fasad kerusakan yang lebih besar. Allahumma musta'an. Nah, kemudian di sini disebut oleh Syekh Rabi ya, tidak ada maslahat yang paling besar daripada maslahat menyebarkan tauhid. Ya. Akidah yang benar dan menyebarkan tauhid, akidah yang benar mesti akan tabrakan dengan Jahmiyah, tabrakan dengan Mu'tazilah, mesti tabrakan dengan Sufiyah, mesti tabrakan dengan Rafidhah. Ya, justru pertama kali tabrakannya dengan mereka-mereka itu. Seruan persatuan umat beragama, kemerdekaan beragama, penyamaan seluruh agama. Ya, karena itu pembatal keislaman itu. Nah, dengan menyebarkan tauhid akidah yang benar itu mesti akan menghancurkan kesyirikan, kekufuran, membersihkan muka bumi dari kesyirikan dan kekufuran. Dan mana maslahat yang lebih besar daripada menyebarkan sunnah dan menghancurkan dan bersihkan bumi ini dari bid'ah-bid'ah. Bid'ah-bid'ah yang Rasulullah SAW pada setiap khutbahnya, mukaddimahnya mesti mentahdid dari bid'ah. Bahwa bid'ah adalah sejelek-jelek urusan. Bid'ah itu sesat. Tempatnya di neraka. Kemudian ketika Ahlus Sunnah mentahdir bid'ah-bid'ah itu, tokoh-tokoh bid'ah itu, ya, tentunya mereka berjalan di atas kaidah-kaidah yang benar, yang panutannya, ya, acuannya adalah salafus salih, ulama salaf. Nah, tidak seperti Ibrahim Ruhaili yang mendatangkan kaidah ini, syarat ini, tidak ada dalilnya. Bahkan telah kita dengar berbagai syubhat semuanya ditampakkan oleh Syekh Rabi, ya, justru dalil-dalil berseberangan dengan itu. Tidak juga menukil dari salaf. Justru amalan salaf, ucapan dan perbuatan mereka justru berbeda dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang didatangkan oleh Ar-Ruhaili. Nah, dan ini penting sekali bagi kita. Ketahuilah bahwa mereka-mereka dai-dai yang ada di sini, di negeri ini, ekor-ekornya Ali Hasan, Abu Hasan dan yang lainnya, itu syubhatnya, kaidahnya dari mereka. Firanda dan yang lainnya itu dari mereka, dari Abu Hasan, dari Ali Hasan. Nah, dengan kita mengetahui jawaban ya syubhat-syubhat mereka, Abu Hasan, Ali Hasan, Ar-Ruhaili, kita pun akan ya mengetahui dan bisa mendeteksi apa-apa yang ada disebarkan di negeri ini oleh mereka-mereka itu. Nah, karena itu dari syekh-syekh mereka. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Rabi, "Wadh-dhahir anna Syekhul Islam yuridu bihadzal kalam man yansahu aw yunkiru ala ulati umuril muslimin aw man yanubu anhum." Tampaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dia maksudkan dengan ucapannya ini yang dinukil tersebut tertuju kepada orang yang menasihati atau mengingkari waliul amr, ulatul umur, penguasa, pemerintah kaum muslimin, atau naib-naib, ya, wakil-wakil, pengganti-pengganti waliul amr. Nah, fa innahu yajibu an yakuna bihujjah wal burhan, bahwa menasihati penguasa dan atau naib mereka itu wajib dilakukan dengan hujjah, dengan dalil, dengan bukti, ma'arifki wallin, disertai kelemah lembutan. Nah, dan ini faedah bagi kita. Nah, faedah bagi kita bahwa dalam menasihati penguasa wal amr itu atau naibnya itu harus dengan dalil, dengan hujjah, burhan, dan disertai dengan kelemah lembutan. Ini kata Syekh Rabi, ini maksudnya Ibnu Taimiyah. Ya, dengan ucapannya dinukil itu. Wa idza kana fasaduhum qalilan, jika fasad, kerusakan yang timbulkan oleh penguasa itu atau naibnya itu sedikit, kecil, wa tarattaba 'alal inkar 'alaihim mafsadatun aw mafasid akbar, sedangkan mengingkari mereka penguasa itu atau naibnya berakibat menimbulkan mafsadah atau mafsadah-mafsadah yang lebih besar daripada kerusakan yang mereka timbulkan. Fatahtamilul mafsadah fatuhtamalu almafsadatul asghar lidaf'i akbar minha, maka dibiarkan mafsadat kecil yang ditimbulkan, diakibatkan oleh penguasa-penguasa itu demi untuk mencegah mafsadat yang lebih besar. Ya. Kalau mengingkari mereka dengan keras, ya, sampai pada tingkatan pemberontakan yang dilakukan seperti Khawarij, sehingga terjadi kerusuhan di sana sini sampai pada tingkatan pertumpahan darah. Ya, dan seterusnya, kerusakan yang lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan-kesalahan penguasa, maka itu tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibn Taymiyyah. Lihat takliknya di bawah catatan kakinya, kata Syekh Rabi, bi khilafi ma yaf'aluhul khawarij wa ashbahuhum, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Khawarij, ya, dan semisal yang mereka. Khawarij yakni pada masa ini kental disebut dengan teroris. Fa inna inkarahum, maka sesungguhnya mengingkari cara mereka Khawarij mengingkari penguasa, imma yakuna bil khuruj al musallah, ya, apakah dengan cara khuruj yakni memberontak kepada pemerintah dengan al musallah yakni dengan silah, dengan mengangkat senjata, au bit tahyij wal itharah, atau memprovokasi, ya, membangkitkan amarah, emosi rakyat di mimbar-mimbar ataupun di artikel-artikel mereka dengan mencaci maki pemerintah, meruntuhkan wibawa mereka, ya, sehingga menjadi biasa sekarang yang namanya demonstrasi-demonstrasi itu biasa, ya, mencaci maki penguasa, membicarakan, ya, itu biasa. Ya, wibawa pemerintah tidak ada. Ya, ini akibat ulah mereka. Jadi cara mereka khuruj keluar dari pemerintahan itu, apakah dengan mengangkat senjata, memerangi, ya, menggulingkan, ataukah dengan cara provokasi, bangkitkan amarah, emosi rakyat sehingga tidak suka dan benci kepada pemerintah di mimbar-mimbar dan di tulisan-tulisan. Fatakunul mafsadatu fi hadha al-inkar a'lamu ashad. Maka akibatnya mafsadat yang ditimbulkan oleh cara-cara khawarij ini tadi, ya, dalam mengingkari pemerintah, itu lebih besar mafsadatnya, lebih dahsyat minal mafsadah allati yuriduna taghyiraha, dibandingkan daripada mafsadat yang mereka ingin rubah kesalahan yang ada pada pemerintahan. Nah, ini yang tidak boleh. Fa idza kanat mafsadatuhum kabiratan, nah, kemudian rincian berikutnya kata Syekh Rabi, jika mafsadat mereka besar, syirkan, misalkan mafsadat mereka kesyirikan, mafsadat penguasa ini adalah kesyirikan, au rafdan, atau akidah rafidah, ya, akidah rafidah Khomeini dan kawan-kawannya, au tatadammanu kufran, atau mafsadat itu mengandung kekufuran, fahuna, maka di sini, la ta'ti hadhil qa'idatu, maka pada saat seperti ini, qa'idah ini yang disebutkan Ibnu Taimiyah, ya, tidak berlaku di sini. Jika mafsadatnya, ya, penguasa itu sudah tingkatannya syirik, kufur, ya, raf, fata'amman, tidak berlaku di sini qa'idah tersebut, fata'amman. Kenapa? Karena itu sudah na'am mafsadat yang terbesar kalau sudah tingkatannya syirik, kufur, ya, rafidah dan semacamnya. Fata'amma. Nah, maka renungkanlah ini kata Syekh Rabi'. Baik, wali Syekhul Islam wa tilmidhi Ibnu Qayyim, Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim, kalamun, ada ucapan mereka, keterangan mereka, nahwu hadza, semisal dengan ini yang diterangkan oleh Syekh Rabi, jadi mengarahkan keterangan Ibnu Taimiyah pada tempatnya yang diinginkannya, fi ghairi maudhi'in, lebih dari satu tempat. Ya, banyak keterangan mereka. Wa ammal bid'ah, adapun bid'ah-bid'ah, wala siyama al-kufriyatu aw asy-syirkiyatu, terlebih, ya, bid'ah yang sifatnya kekufuran, ya, seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ah atau syirkiyah, kesyirikan, seperti bid'ah Jahmiyah, Rafidah, ya, Hudiyah, hadiah dari ekstremnya Sufi. Fahadihi la yuqalu fiha mithlu hadzal kalam. Maka bid'ah yang tingkatannya kufur syirik, bid'ah kubra, ya, tidak bisa dikatakan pada bid'ah-bid'ah itu kalimat seperti ini. La min syekhil Islam, tidak muncul itu dari syekhul Islam. Wa la min ghairi, tidak pula dari selain syekhul Islam. Wa la tansa mawqif al imam Ahmad, jangan kamu lupa bagaimana mawqifnya al imam Ahmad, tujaha, dalam menghadapi man qala bi khalqil Quran, orang yang mendakwakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan sifat Allah, ya, yang sudah kami syaratkan tadi, yang sering kita lewati masalah ini, ya, mihnah khalqil Quran, ujian yang tertuju kepada ulama dan secara khusus pertama kali, karena mereka tonggaknya kaum muslimin, jika mereka runtuh maka kaum muslimin pun runtuh. Jadi jika para ulama berhasil dikalahkan oleh mereka sehingga mentakrir, mendukung dan menetapkan akidah itu, kaum muslimin pun ikut rusak, karena kaum muslimin mengikuti ulamanya. Maka itu sasaran Jahmiyah, Mu'tazilah ketika itu, dengan penguasa yang berhasil dipengaruhinya mulai dari Khalifatul Ma'mun, ulama semua diuji dan dipaksa untuk mentakrir akidah Jahmiyah, Mu'tazilah tersebut, bahwa Al-Quran makhluk, bukan sifat Allah SWT. Ya, ternyata tampil pahlawannya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad. Menghadapi mereka, melawan mereka dengan hujjah, dengan bayan, dengan nikas, ya, dipantah syubhat-syubhat mereka. Agar tetap terjaga akidah Ahlussunnah bahwa Al-Qur'an kalam Allah, firman Allah, sifatnya Allah, Allah yang mengucapkannya, bukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjaga terus akidah ini sampai hari ini. Kita tetap memegangnya. Di sini penguasa ini, Khalifatul Ma'mun. Sampai Khalifatul Ma'mun sudah menyiapkan pedang untuk menebas Al-Imam Ahmad. Sudah di bawah. Al-Imam Ahmad sudah dirantai menuju Khalifatul Ma'mun. Ya. Kemudian Imam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpu ke tanah, mengangkat kedua tangannya sebelum sampai Imam Ahmad, ya. Di akhir malam ternyata Khalifatul Ma'mun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak berhasil. Ya, dia duluan yang mati sebelum menebas Imam Ahmad. Nah, karena ini sudah bid'ah kekufuran. Tidak mungkin dibiarkan, maka Imam Ahmad menentang itu. Tapi menentangnya bukan pemberontakan seperti yang dilakukan Khawarij. Muncul fuqaha ketika itu. Mereka disifati fuqaha. Mereka berkumpul fuqaha itu, ahli-ahli fikih itu. Kalau dinamakan fuqaha, tercatat dalam tarikh, fuqaha di masa itu kan berarti ahli fatwa, ahli fikih. Berkumpul mereka berpikir untuk memberontak. Berpikir untuk memberontak kepada khalifah. Ya. Waktu itu pada masa fitnah ini, alasannya mereka ini adalah fitnah yang sifatnya sudah umum. Kalau ulama habis, apa jadinya umat ini? Mereka pun berpikir memberontak. Tetapi Allah takdirkan mereka datang ke Al-Imam Ahmad terlebih dahulu, minta pendapat, minta bimbingan. Alasan mereka kepada Al-Imam Ahmad, ini sudah fitnah yang umum ini, yang melanda umat secara umum. Bahaya kalau ulama habis, dihabis oleh mereka. Kata Imam Ahmad, "La, tidak. Ya, ini bukan fitnah umum. Ini fitnah khusus menimpa ulama. Ulama harus bersabar. Kita harus bersabar, kalian bersabar. Tidak boleh memberontak bertentangan dengan athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat fitnah ini, memberi solusi. Coba. Nah, ini yang salah kalau modelnya seperti khawarij. Al-Imam Ahmad tidak. Al-Imam Ahmad tidak tampil di mimbar-mimbar memprovokasi ini untuk memberontak. Ya. Tidak. Mengajak mangkasnya tidak. Nah, fuqaha tersebut yang berpikir seperti itu karena mereka bingung melihat fitnah yang besar, yang dahsyat itu. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak setiap orang yang berilmu mampu menghadapi fitnah yang besar. Nah, jadi melemah akal mereka dan jadi hilang dalil-dalilnya. Nah, hanya orang-orang pilihan seperti Imam Ahmad dan semisalnya. Nah, caranya bagaimana? Ya, dengan bersabar, kemudian mencoba menerangkan, ada diskusi, niqas di hadapan khalifah, menghadapi tokoh-tokoh Jahmiyah, dihadapi oleh Imam Ahmad, dipatahkan hujah-hujahnya. Kokoh tetap mengatakan, La, Al-Quran adalah kalamullah wa laisa bimakhluk, bukan makhluk. Ketika muncul sebagian dari ahlu sunnah jamaah, ya, tadinya dari kalangan ahli hadith, tawakuf, ya, pada masa itu mengatakan tawakuf, saya tidak tahu Al-Quran itu kalamullah, sifat Allah atau makhluk. Saya tidak tahu. Kata Imam Ahmad, dia mubtadi', tinggalkan dia. Ditahdzir dan dihajar oleh Imam Ahmad, Ya'qub bin Syaibah, padahal dia ahli hadis. Ya. Tanpa istilah ikumatul hujjah kepada dia, dinasihati dulu, didudukkan, tidak langsung ditahdzir, tahdzir dia, mubtadi'. Tinggalkan dia. Karena dia ahli hadis, sudah tahu masalah ini. Dan ini jelas bid'ah yang jelas. Muncul dari yang lainnya Husain Al-Qarabisi. Dan semisalnya mengatakan lafzi bil Quran, Al-Quran kalamullah walakin lafzi bihi makhluk. Al-Quran kalamullah tapi lafadku melafadzkan Al-Quran adalah makhluk, ini juga tidak ada contohnya dari salaf, tidak dikenal, ya. Kalimat yakin dari salaf, ini juga bid'ah, ditahdir langsung oleh Al-Imam Ahmad. Saqit, mubtadi', ditahdir, dihajar. Terus Al-Imam Ahmad berjuang di masa itu. Muncul bid'ah, meskipun dari kalangan ahlus sunnah. Tadinya ahlus sunnah, tapi mendatangkan bid'ah. Langsung ditahdir. Ya, dihadapi semuanya dengan ilmu. Karena ini bahaya. Kekufuran ini. Nah, tidak dibiarkan oleh Imam Ahmad. Apa kemudian dikatakan Imam Ahmad tasaddud? Mengatakan Imam Ahmad tasaddud. Yang Yahya bin Ma'in sendiri termasuk yang tidak mampu menghadapi fitnah ketika itu, mengatakan bahwa pahlawannya adalah Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini ya, pada dua fitnah besar. Mengangkat Allah Subhanahu wa taala memilih dua pahlawan ya, pada dua fitnah besar, pada fitnah banyaknya orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa fitnah khalqul Quran, yaitu Al-Imam Ahmad. Nah, luar biasa, ditangkap, dipenjara, dicambuk, sehingga sebagian ahlus ulama, ahli hadis, ahlus sunnah tidak sanggup bersabar ketika itu. Sebagian menyerah, ya, dengan alasan darurat. Tapi itu tidak diterima oleh Imam Ahmad. Alasan darurat tidak diterima oleh Imam Ahmad. Nah, ya, tetap ditahdir. Mengatakan Imam Ahmad tasaddud. Yahya bin Ma'in berusaha menemui Imam Ahmad, mau masuk ke rumahnya, ditolak oleh Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in berusaha berdalil dengan hadis Ammar bin Yasir bahwa ini darurat, dibantah oleh Imam Ahmad. Ammar bin Yasir ya benar-benar memang sudah dicambuk, disiksa. Sehingga Nabi Rasulullah mengatakan, ya kalau mereka kembali mencambukmu, menyiksamu, ucapkan lagi kalimat itu. Tetapi hati tetap kokoh dengan keimanan. Karena darurat. Kalau kalian tidak, baru semacam ancaman, kalian langsung menyerah. Tidak, tidak benar itu. Akhirnya Yahya bin Ma'in mengakui Al-Imam Ahmad. Mengatakan, katakan Al-Imam Ahmad, apa yang kamu katakan? Kamu adalah imam. Nah, coba. Mengatakan Imam Ahmad tasaddud, Imam Sunnah. Tayyib. Tingkatan bid'ahnya Abul Hasan Ali Hasan sudah sedemikian rupa tadi yang kita dengar. Ya. Kemudian ditahdir oleh Syekh Rabi dan ulama yang lainnya. Mau dikatakan mereka tasajjud. Tayyib. Kemudian kata Syekh Rabi selanjutnya, wa in kanal mulku was sultan bi aidihim, Al-Imam Ahmad tampil, tidak menyerah. Berjuang melawan bid'ah itu, mentahdir bid'ah itu, meskipun al-mulk kekuasaan, ya, al-mulk wasultan kekuasaan, bi'aidihim, di tangan mereka ketika itu. Sudah diterangkan tadi, tokoh-tokoh Jahmiyah berhasil mempengaruhi khalifah, ya, dan khalifah yang mendukung mereka dan mengadakan ujian tersebut, seperti sudah kita dengar kisahnya. Nah, wa kam lil imamaini ibni Taimiyah wa min al-qayyim min al-mawaqif, ya, dan betapa banyak milik karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, min al-mawaqif wa min al-mu'allafat fiha, betapa banyak dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mawqif, sikap-sikap dan karya-karya tulis, ya, yang mereka tulis menerangkan tentang kekufuran, kesyirikan, ya, bid'ah-bid'ah yang tingkatannya kekufuran, kesyirikan. Demi untuk mentahdir dan peringatkan umat dari bahayanya bid'ah, kekufuran dan kesyirikan itu. Nah. Ya. Kita tahu sendiri Ibnu Taimiyah seperti disebutkan tadi. Dan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Penguasa ketika itu. terpengaruh oleh tokoh-tokoh sufi, sufiyah, asyairah, sehingga Ibnu Taimiyah dipenjara. Ya, Ibnu Qayyim sampai disiksa, diseret di jalan. Nah, tapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyerah, terus berjuang demi kelestarian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di samping itu Ibnu Qayyim, samping mauqif-mauqif ini tadi bersama Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, di samping mauqif-mauqif ini tadi juga mereka menulis dengan tulisan. Nah, membongkar kesesatan kaum sufi dan asyairah. Famin mu'allafat Ibnu Taimiyah, di antara karangan Ibnu Taimiyah akidah al-wasithiyah, al-hamawiyah, wat-tadmuriyah, wa man minhaj ahli sunnah, wa naqdi al-mantiq. Ya, naqdi al-mantiq, membatalkan ilmu mantiq, ilmu kalam, wa dar ta'arud al-aql wa naql. Ya, membantah klaim adanya pertentangan antara logika dengan dalil naqli. Wa talbis al-jahmiyah, membongkar talbis kaum Jahmiyah, waktu doa siratul mustaqim, wal fatawa al kubra, wa majmu' al fatawa, wa ghairiha dan selainnya, wa aktsaruha, dan mayoritas buku-bukunya Ibnu Taimiyah tersebut, fatwa-fatwanya fi ruddud al asy'ariyah, mayoritasnya adalah bantahan terhadap kaum Asy'ariyah. Wal Ibnu Qayyim, kitab-kitabnya as-Sawa'iqul Mursalah al Jahmiyah wal Mu'attilah. وإعلام الموقعين وإغاثة اللحفان والنونية ومعظمها mayoritasnya tulisan Ibnu Qayyim itu rudud ala al-Asy'ariyah as-Sufiyyah, bantahan terhadap kaum Asy'ariyah, kaum Sufiyyah. Alladzina kana as-sultan, yang adalah kekuasaan, was-salatin, ya, dan penguasa-penguasa di masa itu, fi qabdatihim, pada genggaman mereka. Penguasa, kekuasaan dan penguasa-penguasa di masa itu pada genggaman tokoh-tokoh Asy'ariyah, Sufiyyah. Tetapi tetap, ya, mereka tegas dan berjuang. Wadzalika li'anna al-bayana fi hadhihi al-abwab, hal itu dikarenakan penjelasan pada bab-bab ini, la yakunu ar-raddu wal-inkaru fiha illa rajih al-maslah ala al-mafsalah. Tidaklah bantahan dan pengingkaran mengingkari bid'ah-bid'ah tersebut yang dikatakan seperti itu, kecuali mesti maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Ya. Ini kalam yang dinukil Ruhaili, kalamnya Ibnu Taimiyah. Ternyata kita dapati mauqif Ibnu Taimiyah seperti ini. Ibnu Qayyim seperti ini. Ya, tampak bahwa dia mempermainkan kalam ulama. Dibawa kepada, ya, sesuatu yang di luar yang diinginkan oleh ulama tersebut untuk mendukung syubhatnya. Wa hadhihi da'wat ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Ini dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Min awwalihim, dari awal rasul yang diutus di muka bumi, Nuhin ila khatimihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nuh sampai Muhammad. Fa innahum yasda'una bil haqq, mereka menyuarakan al-haq dengan terang-terangan. Ya, wa bayan at-tauhid, menerangkan tauhid, dan wa tahdhir minasyirik, mentahdhir dari kesyirikan tanpa basa-basi. Ya, mahma balagha jabarut a'daihim, bagaimanapun tingkatan kekuasaan, kekuatan musuh-musuh dakwah mereka, wa mahma balagha sultanuhum, dan sejauh, setinggi apapun kekuasaan musuh-musuh dakwah mereka, wa quwwatuhum, kekuatan mereka, wa tughyanuhum, dan kezaliman yang mereka lakukan. Coba bagaimana Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam menghadapi Firaun dengan kekuatannya, bala tentaranya. Bagaimana Ibrahim alaihi wassalam sendirian menghadapi Namrud sampai dibakar. Ya. Bagaimana rasul-rasul yang lainnya? Karena yang dihadapi sudah kesyirikan, kekufuran. Tidak bisa didiamkan kalau itu. Dakwah harus ditegakkan. Nah, tetapi waspada dengan cara-cara khawarij. Ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim menghadapi tidak dengan sistem khawarij. Al-Imam Ahmad menghadapi tidak dengan sistem khawarij, tetapi dengan dakwah, dengan hujjah dan bayan. Nah, bukan ya dengan sistem Khawarij yang kemudian mengumpulkan, memprovokasi massa, kemudian ayo kita memberontak, menggulingkan penguasa, angkat senjata. Tidak, tidak seperti itu. Nah, berusaha menduduki parlemen pemerintahan, ya, merebut kekuasaan dengan cara-cara politik. Tidak, tidak pernah. Dari mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW dan seterusnya ulama-ulama kita, Imam Ahmad dan yang lain, Ibnu Taimiyah dan seterusnya, tidak ada yang seperti itu. Kita berjuang dalam politik, masuk dalam parlemen agar penguasa bisa kita gulingkan dan seterusnya. Tidak seperti itu. Nah, seperti dalihnya Hizbiyun sekarang ini berusaha mengatakan, nah, kita harus berjuang berpolitik, partai, masuk parlemen, kita berjuang dari dalam dan seterusnya. Nah, mana contohnya dari para nabi dan rasul, dari ulama dakwah seperti itu? Tidak ada. Mereka tidak seperti itu dakwah. Nah, dan hasilnya mana? Ikhwanul muflisin, seperti kata Syekh Mukbir, kelompok ikhwan muslim itu ikhwanul muflisin, ikhwan yang bangkrut dakwahnya. Mana hasilnya? Syariat Islam mana yang ditegakkan oleh mereka sampai sekarang? Nah, ya, atau justru tokoh-tokohnya menyuarakan kekufuran? Nah, berangkulan dengan orang kafir, berangkulan dengan Rafidhah, berangkulan dengan ya berbagai firqah sesat. Nah, mengajak kepada demokrasi, mengajak kepada pemilu, seperti yang dilakukan oleh Firanda dan kawan-kawannya. Kalau di Malaysia, ya, kawan-kawannya Firanda, Sururia itu, kalau Firanda di sini baru masih mewajibkan ikut pemilu dengan dalih, ya, untuk mencegah mafsadat yang lebih besar. Nah, tahu-tahunya yang dipilih juga kalah. Kemudian permainan politik di atas sini, ya, dia di atas sana tidak karuan, karena memang tendensinya politik. Politik itu dibangun di atas kepentingan, itu hizbiyah. Nah, kepentingan pribadi, kepentingan partai, penuh dengan dusta. Nah, kalau di sini yang kita lihat tingkatannya baru segitu, tapi kawan-kawannya di sana di Malaysia tingkatannya sudah ikut partai memang dan sudah mencalonkan diri. Nah, kita lihat perjalanannya mereka itu di negeri kita. Kalau tidak tobat dari masalah ini, kita lihat mau sejauh mana mereka berkifra dalam bidang ini. Allah musta'an. Ya, seperti Abu Hasan al-Misri, ya, di Yaman itu sudah bikin partai. Ujung-ujungnya Abu Hasan al-Misri ikhwan sudah bikin partai di sana. Nah, Allahumma astaghfirullah. Tafadhal ya ikhwan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.